Apakah hukum bagi saya yang mencari rezeki di bank konvensional ini? Sedangkan saya dah cuba untuk tidak terlibat dengan riba. Nak mula berniaga pun tak ada modal. Dia buat sedih dia. Jadi yang mengatakan haram itu bukan salah ulama. Ne? Sebab tu kita datang, kita lahir dalam sistem sekular. Ne? Yang jauh daripada roh Islam. Nah, jadi bila bank pun konvensional, ini semua konvensional. Bila ramai orang telah sedar, ramai orang minta balik kepada jalan yang benar. Lepas tu kita ada kaunter islami, macam-macam islami. Kalau sokang pun islami, hiburan islami, muzik islami. Kerana Islam bukan agama menyekat. Dia mengawal supaya tidak jadi tak betul. Nah, ha, jadi Islam inilah adalah obat bagi segala masalah. Masalah negara, masalah rakyat, masalah apa saja, Islamlah penyelesaiannya. Baik. Kita masih lagi terlibat dengan konvensional dalam hukum pekerjaan di tempat yang ada buat riba. Tiga kali majmuk seluruh ulama dunia, ulama bunuh dia panggil. Ulama-ulama yang mahir dalam bab perbankan sahaja. Tahun 65, tahun 85, tahun 89. Lebih kurang 100 orang ulama bunuh. Dia kata yang terlibat secara langsung dengan benda yang haram adalah haram. Yang tidak terlibat sektor lain tidak haram. Baik. Dia telah terlibat dengan benda yang haram. Contohnya dia sebagai penulis riba. Dalam hadis kata la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibah wa syahidai. Jelas itu wa katibah, kerani tukang tulis. Ulama pun tak berani nak kena-kena. Tukang tulis itu haram. Nampak? Jadi dia nak kerja lain tak boleh. Betul ke dia tak boleh nak kerja lain? Baik, kalau memang dia tak boleh lagi nak kerja lain, kalau dia tidak ada pendapatan memudaratkan anak isterinya, nampak? Maka masih lagi ada ulama yang mengatakan dia dimaaf, tetapi hendaklah dia berusaha untuk keluar daripada sempadan yang tidak boleh itu kepada dibenarkan syarak. Bukan main tak boleh saja, tak boleh saja, dah dah tukar kereta baru pula dah. Nah, ha, jadi mujahadah dia tak ada, cuma dia bersandar atau beralasankan saja kepada darurah-darurah sampai ke anak cucu. Nah, ha, jadi pihak atasan masih belum bergerak untuk lebih membaiki keadaan yang belum islami. Kita baikilah diri kita. Nah, ha, sebab bila kita mati seorang saja, bukan satu bank akan disoal. Office boy suku, director suku, CEO suku, ahli lembaga pengarah soalan lain. Ha, jadi kita kena fikir juga benda-benda lagu tu. Kerja-kerja juga.